ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita yang menjelaskan tentang bahaya pemikiran Syiah Ar-Rafidhah bagi akidah kaum muslimin, demikian pula bagi negara. Dan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa hakikat dari agama Syiah adalah agama yang menyelisihi kaum muslimin, menyelisihi apa saja diamalkan oleh kaum muslimin. Jika kaum muslimin mereka maka ini sudah jelas sekali menunjukkan bahwa Asy'iyah Ar-Rafidhah bukanlah bahagian dari Islam, namun lebih tepat mereka adalah bahagian dari agama Yahudi. Karena orang yang pertama kali menyebarkan pemikiran yang kemudian dianut oleh kaum Rafidhah adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam lalu kemudian merusak Islam dari dalam. Dan dia telah berhasil melakukan hal tersebut. Kemudian ma'asyarul muslim rahimakumullah, adapun secara rinci dari pemikiran-pemikiran Asy'iyah Ar-Rafidhah, kita akan menyebutkan beberapa keyakinan, ajaran dan prinsip agama Syiah yang dengannya mereka membangun agama mereka. Namun tentunya di sini kita akan menyebutkan beberapa akidah mereka yang penting. Karena untuk menjelaskan satu persatu secara detail sangat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskannya. Namun apa yang kita sebutkan ini adalah merupakan prinsip-prinsip ajaran mereka yang sepakat kaum Syiah Rafidhah berjalan di atas prinsip ini. Tidaklah seorang dikatakan Syiah Rafidhah melainkan dia pasti berpegang kepada keyakinan dan ajaran yang akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Di antara prinsip mereka yang menjadi keyakinan mereka, dan ini merupakan prinsip yang sungguh sangat bertentangan dengan aqidatul muslimin dan sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang paling utama, yaitu keyakinan mereka bahwa Al-Qur'anul Karim yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini muharrahun, telah dirubah-rubah banyak pengurangan, demikian pula penambahan. Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin, yang senantiasa mereka baca dan mereka jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan mereka, bagi kaum Syiah tidak lagi otentik, tidak lagi bisa dijadikan sebagai pegangan hidup, disebabkan karena telah terjadi perubahan. Mereka menuding para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah menyembunyikan sekian banyak dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan bahwa para sahabat telah banyak mengurangi kalimat-kalimat yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka telah menyembunyikan sekian banyak surah dan mereka tidak memasukkannya ke dalam Al-Quran Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau pedoman kaum muslimin, di mana mereka benar-benar meyakini akan terpeliharanya Al-Quranul Karim dan Al-Quran itu terjaga dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Azza wa Jalla, akan terjaga dan terpelihara dari berbagai macam upaya untuk merubah, menambah dan mengurangi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'anul Karim, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pernyataan dari Allah Azza wa Jalla bahwa Allah tabaraka wa taala akan menjaga dan memelihara Al-Qur'an. Tidaklah seseorang berusaha untuk melakukan perubahan di dalamnya, penambahan dan pengurangan di dalamnya, melainkan bangkit para ulama, para qurra, para ahlul Quran, untuk segera membantah dan membenarkan, mengoreksi kembali, untuk membenarkan hal-hal yang merupakan kekeliruan dalam percetakan misalnya, atau dalam hafalan seseorang ketika dia keliru dalam menghafalnya, maka akan selalu ada pembenaran. Bangkit para ulama, mereka segera mengkritik orang-orang yang keliru dalam membaca Al-Quran atau menerbitkan Al-Quran Karim, sehingga Al-Quran Karim senantiasa terjaga dan terlihat. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Mereka senantiasa mempelajari Al-Quran dan menerima bacaan Al-Quran Al-Karim itu dengan bersanad, dengan talaqqi dari satu generasi menuju generasi yang berikutnya. Mereka-mereka, para ulama, para qurra pada zaman sekarang ini, mereka memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Makanya kita mengenal bacaan Al-Quran Al-Karim itu dengan berbagai macam riwayat. Riwayat yang paling masyhur yang kita kenal, dan itu menjadi bacaan di negeri kita, riwayat Hafs dari Atiq. Dan di sana ada riwayat-riwayat yang baik yang dinukilkan oleh para qurra secara mutawatir, dari generasi yang mutawatir, dari generasi yang mutawatir, demikian seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim yang merupakan pedoman bagi kaum muslimin yang merupakan jaminan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat bagi seorang yang membacanya lalu mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi jaminan keselamatan hidup bagi seorang yang senantiasa mengikuti Al-Quran Al-Karim, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. فَمَنْ تَدَعْ هُدَيَ فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti hidayah, yang mengikuti Al-Quran Al-Karim, maka dia mendapatkan dua jaminan. لَا يَضُلُّ, dia tidak akan tersesat. وَلَا يَشْقَى, dan dia tidak akan sengsara. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الله سبحانه وتعالى telah memberi jaminan bagi seorang yang membaca Al-Quran Al-Karim dan mengamalkannya. Dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Al-Karim yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Inna hadzal Quran ya'ti yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran katsira. Sesungguhnya Al-Quran Al-Karim ini senantiasa mengarahkan, membimbing kepada jalan yang paling lurus, kepada jalan kebenaran, dan membawa berita gembira untuk kaum mukminin yang senantiasa beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, ganjaran yang besar. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, tidak ada kebatilan di dalamnya. Lalu mereka mengatakan Al-Quran muharraf. Semenjak zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari generasi menuju generasi berikutnya, mereka menukil Al-Quran Al-Karim sampai pada zaman kita sekarang ini. Lalu mereka mengatakan Al-Quran telah berubah. Al-Quran tidak terjaga dan terpelihara. Banyak kekurangannya. Subhanallah. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman bagi hamba-hambanya? Barang siapa yang ingin selamat, maka hendaknya dia mengamalkan Al-Quran Al-Karim, lalu kemudian dibiarkan Al-Quran Al-Karim dalam kondisi terjadi perubahan di dalamnya. Dari satu generasi menuju generasi berikutnya, mereka menukil Al-Quran Al-Karim, lalu mereka menjadikan sebagai pedoman. Ratusan tahun lamanya, bahkan ribuan, 14 abad lamanya, hingga sekarang ini dalam keadaan kaum muslimin tidak punya pedoman yang benar. Apakah ini masuk akal? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia, lalu dikatakan Al-Quran Karim berubah. Sebenarnya apa tujuan mereka dengan ucapan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah? Tujuan mereka adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Ini tujuan sebenarnya. Ada orang-orang Syiah rafidhah, mereka mengatakan oh tidak benar, itu dusta. Itu tuduhan palsu yang disandarkan kepada kami Syiah. Kami tetap meyakini bahwa Al-Quranul Karim tidak terjadi perubahan di dalam. Ini perkataan sebagian orang-orang Syiah di Indonesia atau di negeri yang lain, berusaha untuk menutupi keyakinan busuk mereka. Nah, sekarang kita kembali kepada riwayat-riwayat mereka. perkataan tokoh-tokoh dan para imam-imam mereka yang mereka riwayatkan dalam kitab-kitab mereka. Apa sesungguhnya keyakinan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim? Disebutkan oleh Abul Hasan Al-Amili dia menyebutkan dalam mukaddimah yang kedua dari tafsir Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar pada halaman yang ke-36 dia mengatakan i'lam anna al-haqqa alladhi la mahisa anhu بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء من التغييرات وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات تتهيله kata Abul Hasan Al-Amin, bahwa kebenaran yang tidak bisa dipungkiri berdasarkan berita-berita yang mutawatir, bahasa mutawatir, kata dia, mutawatir, asal berita mutawatir itu adalah berita-berita yang sampai kepada kita, yang kita tidak bisa menolaknya, itu namanya mutawatir. Sesuatu yang sulit untuk ditolak. Saking berita ini mengandung suatu keyakinan yang untuk menolaknya itu adalah hal yang sulit. Bahkan seorang tidak mampu menolaknya. Seperti misalnya kita mendapatkan berita bahwa Ka'bah itu ada di Makkah. Ka'bah itu di Makkah. Meskipun kita tidak pernah ke sana, belum pernah mengunjungi Makkah, tapi ketika ada yang membawa berita kepada kita bahwa Ka'bah itu di Makkah, kita benarkan kan? Untuk mengatakan dusta itu nggak bisa. Ya, kalau ada yang mengatakan ah itu tidak benar, mungkin persangkaan, mungkin dugaan, mungkin, hati kita akan menolaknya. Tidak mungkin kita bisa mendustakan. Sebagaimana kita meyakini bahwa api itu membakar. Sebagaimana kita meyakini bahwa batu es itu dingin. Seperti itulah. Tidak bisa ditolak. Ini yang dimaksud berita mutawatir. Mereka mengatakan bahwa berdasarkan berita-berita yang mutawatir. Berikut ini yang akan disebutkan dan yang lainnya. Bahwa Al-Quran yang ada di tangan-tangan kami. Apa yang ada di tangan-tangan mereka? Sama seperti apa yang datang di tangan kaum muslimin. Telah terjadi di dalamnya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perubahan-perubahan. Dan orang-orang yang mengumpulkannya siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhu. Orang-orang yang mengumpulkan Al-Qur'an telah menghilangkan sekian banyak dari kata-kata dan ayat-ayat Al-Qur'an. Sampai dia mengatakan berita ini mutawatir menurut keyakinan mereka. Sebagaimana dia juga mengatakan wa indi fi wuduhi sihhati hadzal qaul ba'da tatabbu'il akhbari wa tafahhusil adzar. Dan menurut saya tentang kejelasan benarnya ucapan ini, yaitu tentang perubahan Al-Quran, setelah meneliti berita-berita, meneliti riwayat-riwayat, bihaitsu yumkinul hukmu biqaulihi min baruriyati madhhab at-tasyayyu' wa annahu min akbar maqasid ghadbil khilafah. Kata dia, berdasarkan penelitian terhadap riwayat-riwayat yang ada, yakni riwayat mereka, maka mungkin kita menyimpulkan sebuah hukum bahwa meyakini adanya perubahan Al-Quran termasuk di antara hal yang paling penting di dalam madhab Syiah. Dan ini termasuk di antara faktor terbesar yang diinginkan oleh mereka ketika merampas khilafah. Maksudnya, kenapa Abu Bakar Siddiq menginginkan khilafah, merampas hak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Tujuannya adalah ingin merubah Al-Qur'an, itu kata mereka. Demikian pula Umar, demikian pula Utsman, tujuannya adalah untuk merubah Al-Qur'an. Sungguh sangat buruk tuduhan mereka kepada para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala. Dan dikuatkan lagi dengan riwayat-riwayat yang mereka sebutkan dalam kitab Al-Kahfi karya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulayhi pada bab pembahasan kitab tentang Fadlul Quran, keutamaan Al-Quran. Perlu diketahui bahwa kitab Al-Kahfi yang terdiri dari tiga bahagian, ada Usulul Kahfi, ada Furu'ul Kahfi, paling sahih menurut Syiah. Kedudukannya itu sama seperti kedudukan Sahihul Imam Bukhari menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an Karim. Ini Al-Kahfi. Tapi bagi Syiah lebih dari itu. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Sahihul Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an Karim, tapi bagi Syiah kitab Al-Kahfi adalah kitab yang paling sahih secara mutlak. Lebih sahih dari Al-Qur'an Karim. Karena bagi mereka Al-Qur'an Karim tidak lagi otentik. Sudah terjadi banyak perubahan, banyak pengurangan, penghilangan kalimat-kalimat, penghilangan ayat-ayat. Ini kata mereka. Jadi kitabul kadhi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Seorang yang belajar ilmu mustalah al-hadith, meskipun dia mempelajari yang dasar-dasar, ya, belajar al-bait kunyah misalnya, atau di atasnya sedikit belajar kitab Al-Ba'ithul Hadith, Syarah Ikhtisar Ulumul Hadith. Kalau dia mempelajari ilmu mustalahul hadith, lalu kemudian dia membaca kitab Al-Kahfi, kalau dia sendirian membaca mungkin dia senyum sendiri. Oh, seperti ini yang dikatakan kitab yang paling sahih menurut versi Syiah. Kenapa? Sanad-sanad yang diriwayatkan itu aneh-aneh. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, imam, beliau sebelum memasukkan satu hadis dalam sahihnya, beliau beristikharah terlebih dahulu. Salat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah hadis ini dimasukkan dalam sahihnya atau tidak. Penyaringan yang demikian ketat. Ini sahih Imam Bukhari. Dari kitabul kadhi mengerti tentang kondisi perawi saja, lalu dia membaca kitab tersebut, dia melihat hadis yang pertama ada perawi yang majhul, kadang-kadang majhulnya itu bukan satu, dua sampai tiga, kadang-kadang hadisnya mungkotek, terputus sanadnya. Kadang-kadang terputusnya bukan hanya satu, tapi di dua tempat. Kadang-kadang berurutan, mu'dal. Dan ini banyak sekali yang disebutkan dalam riwayat Al-Kulayni tersebut. Lebih parahnya lagi, yang dijadikan sebagai perawi andalannya Al-Kulayni dalam kitab tersebut, yang bernama Zurarah bin Nu'aym. Dia ini seorang Nasrani. Nasrani dijadikan sebagai perawi yang paling fiqh dalam meriwayatkan hadis. Masya Allah. Oleh karena itu, agama Syiah ini tidak punya kawahi dalam ilmu hadis. Tidak punya kawahi, sama sekali. Ada seorang tokoh Syiah yang kemudian bertaubat kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah. Kenapa? Karena bingung melihat keyakinan Syiah yang sering terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lain. Dia menulis sebuah kitab, dia disebut dengan nama Al-Burqa'i. Dia menulis sebuah kitab yang berjudul Kasrus Sanam, menghancurkan berhala. Yang dia maksud berhala itu adalah kitab Al-Kahfi, karya Al-Kulaini. Lalu dia menerangkan satu persatu riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Kahfi. Yang ini dijelaskan, hadis ini munqadih, hadis ini mu'dal, hadis ini mursal, hadis ini terus disebutkan bahwa riwayat-riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Kahfi sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ini yang bagi mereka, orang-orang Syiah yang bodoh-bodoh ini, mengatakan bahwa riwayat yang datang dari Rasulullah SAW tentang perubahan Al-Quran adalah riwayat yang mutawatir. Gimana bisa dikatakan mutawatir? Seluruhnya kadzabun, para pendusta. Riwayat yang terputus tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, disebutkan dalam kitabul Kafi dari riwayat Ali ibn al-Hakam, dari Hisham bin Saleh, dari Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq, bahwa dia mengatakan innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibril alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril dan diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 17,000 ayat. Berjumlah 17,000 ayat. Jumlah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran berapa ya kawan? Hah? 6,666. Pernah hitung sendiri. Kebanyakan mengatakan 6,236. Berarti 6,236. Riwayat Syiah mengatakan Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 17,000 ayat. 17,000 dikurangi 6,236. Berarti yang tersisa berapa? 11,000 sekian. 11,000. Hilang dari Al-Quran Karim. Dihilangkan oleh para sahabat, kata mereka. Lalu kemana? Kemana ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Dibiarkan umat ini dalam keadaan sesat selama 14 abad dan entah nanti terus bertambah dan bertambah kurun ini dalam keadaan di mana Al-Quran yang katanya asli 17,000 ayat. Subhanallah. Hal yang mustahil. Tidak masuk di akal seorang muslim yang meyakini bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa yang berpegang teguh dengannya maka dia pasti akan selamat. Lalu dikatakan 11,000 lebih yang dihilangkan oleh para sahabat. Subhanallah. Yang mensyarah Kitabul Kahfi ini, pensyarah Kitabul Kahfi menyebutkan dalam syarah Jami' pada jilid 11 halaman 136, ketika dia mengomentari riwayat ini, dia mengatakan dengan jelas, inna ayat Quran 6,500 wa zaid ala dhalika mimma saqata bit tahrif. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu 6,500 sekian dan tambahannya, yakni dari 17,000 ayat tersebut yang telah dihilangkan dari Al-Quran termasuk dalam perubahan-perubahan ayat. Dia juga mengatakan pada jilid yang ke-11 halaman 88, wa isqatu ba'dil Qur'an wa tahrifuhu thabata min turuqina bitawatir ma'na kama yadhharu liman ta'ammala fi kutubil ahadits min awwaliha ila akhiriha. Dihilangkannya sebagian Al-Qur'an dan dirobahnya ayat-ayat Al-Qur'an adalah perkara yang sahih melalui jalur-jalur riwayat kami dengan cara yang mutawatir secara makna, sebagaimana yang nampak bagi orang perhatikan kitab-kitab hadis dari awal hingga akhir. Yakni kitab-kitab hadis mereka. Dari sini jelas bagi kita bahwa keyakinan Syiah Rafidhah dalam meyakini terjadinya perubahan Al-Qur'an dan banyak di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala telah dihilangkan oleh para sahabat. Mereka meyakini ada satu mushaf namanya Mushaf Fatimah. Yang kita kenal sekarang ini mushaf Utsmani, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena beliaulah yang mengumpulkan kaum muslimin di atas satu bacaan. Tapi mereka menganggap ada di sana satu mushaf yang disebut Mushaf Fatimah. Diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi dari Abu Basir, dari Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, dia mengatakan wa inna indana la mushaf Fatimah wa ma yudrihi ma mushaf Fatimah. Sesungguhnya kami memiliki Mushaf Fatimah. Tahukah mereka apa itu Mushaf Fatimah? Lalu aku bertanya kepadanya, wa ma Mushaf Fatimah? Apa yang dimaksud Mushaf Fatimah? Kata Abu Abdillah, Mushaf Fatimah fihi mithlu Qur'anikum hadha 3 times. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Mushaf Fatimah itu di dalamnya seperti Al-Quran kalian 3 times. Demi Allah, di dalam Mushaf Fatimah itu tidak ada yang terdapat di dalam Al-Quran kalian 1 huruf pun. Masya Allah. 1 huruf pun tidak ada. Mereka ini punya primbon berat. Primbon Fatimah mungkin. Harus diberitahu ke orang-orang Iran bahwa kitab kalian ada di Jawa. Primbon. Mungkin itu kitab kalian. Kalian maksudkan Mushaf Fatimah. Ada kitab-kitab sihir. Subhanallah. 3 times lipat dibanding Quran kaum muslimin. Tidak 1 pun. Yang terdapat di dalam Quran kaum muslimin 1 huruf pun. Subhanallah. Huruf-huruf dalam Al-Quran Karim berbahasa Arab. Lah kalian bahasa apa? Dalam Quran kalian itu bahasa apa? Aneh. Kalau ada di antara kaum muslimin yang telah mendengarkan riwayat-riwayat yang datang dari mereka tentang perubahan Al-Quran, lalu dia masih senang dengan agama Syiah Rafidhah. Aneh. Ini bukan bagian dari Islam sedikit pun. Inilah agama Syiah. 1 keyakinan ini saja, ma'asyiral muslimin. Seorang muslim secara fitrah dia pasti akan mengatakan, oh ini tidak bisa disatukan. Agama Rafidhah bukan bagian dari Islam. Tidak bisa disahkan untuk ditulis di dalam KTP. Agama Islam itu tidak bisa. Ini harus disendirikan agamanya. Mungkin misalnya ditulis di KTP agama Rafidhah. Itu yang jelas kan. Atau sekalian disebut agama Yahudi. Karena Rafidhah bagian dari Yahudi. Jangan menisbatkan diri kepada Islam. Karena agama Syiah bukan bagian dari Islam. Meskipun mereka mengaku sebagai Muslim. Tidak setiap orang mengaku sebagai Muslim. Harus diakui keislaman. Oleh karena itu berdasarkan riwayat-riwayat inilah para tokoh-tokoh Syiah membangun keyakinan mereka bahwa di dalam Al-Qur'an Al-Karim benar-benar terjadi perubahan dan banyak ayat-ayat yang dihilangkan oleh para sahabat. Disebutkan oleh Muslim Al-Kashani, dia mengatakan Al-Mustafadu minar riwayat min tariqi ahli al-bayti alaihi mustalam anna al-Qur'an alladhi bayna adhurina laysa bitamamih kama unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi sallam. Faedah yang diambil berdasarkan riwayat-riwayat dari jalur Ahlul Bait, bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kami ini tidak sempurna sebagaimana yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Bal minhuma huwa khilafu ma anzalallah. Namun di dalam Al-Quran yang sekarang ini ada yang menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah. Wa minhuma huwa mughayyarun muharraf. Di antaranya ada yang telah dirubah ayatnya. Wa annahu qad hudifa minhu asya' katsira. Dan banyak dari kata-kata yang terdapat di dalam ayat tersebut yang dihapus dari mushaf. Minha ismu Ali alaihi salam fi kathir min al-mawadhi'. Di antaranya nama Ali yang banyak dihapus. Nama Ali yang banyak dihapus dalam banyak tempat. Wa minha ghairu dzalik, dan yang lainnya pula. Wa annahu laisa aidan 'ala tartibil mardhi' 'inda Allah wa 'inda rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Qur'an yang sekarang ini tidak berdasarkan urutan yang diridhai Allah dan diridhai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam tafsir As-Safi jilid 1 halaman 49. Keyakinan yang tidak bisa ditolak karena berita-berita yang datang dari mereka adalah mutawatir. Oleh karena itu yang namanya Syiah pasti meyakini. Yang namanya Syiah Rafidhah pasti meyakini tentang perubahan Al-Qur'an. Kalau ada tokoh Syiah mengatakan tidak, kami adalah orang-orang Syiah tetap berkeyakinan bahwa Al-Qur'an tidak terjadi perubahan. Oh, Anda sedang kafir. Sedang ingin menipu kaum muslimin. Atau mungkin kamu ini orang yang baru saja mengenal agama Syiah, tidak mengerti hakikat agama Syiah, masih ikut-ikutan. Sehingga harus diingatkan ini bukan penukilan sembarangan. Penukilan ini diambil dari kitab-kitab dan referensi-referensi kaum Syiah, dari sumber rujukan mereka, yang menjadi keyakinan mereka sebagai kitab-kitab yang sahih menurut mereka. Sehingga kalau ada yang mengingkari, oh maaf, mungkin Anda bukan Syiah, Anda hanya ikut-ikutan, atau Anda sedang berkafiah, berbohong di depan kaum muslimin. Bahkan ada satu kitab khusus yang ini menjadi bala bagi kaum Syiah Rafidhah, ditulis oleh salah seorang tauhid mereka yang bernama Hasan bin Muhammad Taqi An-Nuri At-Tabarsi, satu kitab yang berjudul Faslul Khitab fi Isbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab, pembahasan khusus. Ya, pembahasan khusus yang menerangkan tentang terjadinya perubahan-perubahan di dalam Al-Qur'an. Faslul Khitab fi Isbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab, dalam menetapkan terjadinya perubahan di dalam kitab Rabbul Arbab, yaitu Kitabullah Subhanahu. Berjumlah 400 halaman. Disebutkan satu persatu dari ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim yang menurut mereka telah terjadi perubahan. Lalu mereka sebutkan riwayat-riwayat yang menurut mereka ini riwayat yang benar, namun dihilangkan oleh Quran yang pemusuh. Saya beri contoh saja, karena banyak sekali yang disebutkan. Saya beri dua contoh dari apa yang mereka sebut perubahan atau penghilangan ayat atau penghilangan kalimat. Disebutkan dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini dari Abu Abdillah Ja'far al-Sadiq bahwa dia mengatakan wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini ayat yang benar. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang besar. Tapi dalam versi Syiah disebut wa man yuti'i Allah wa rasulahu fi wilayati Aliyin wa wilayati al-a'immati min ba'dihi. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam mengakui kepemimpinan Ali dan kepemimpinan para imam-imam setelahnya, maka dia akan meraih kemenangan yang besar. Jadi menurut mereka yang selalu dihilangkan itu berkaitan dengan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, keimamahan Ali. Contoh yang lain yang disebutkan pula dalam Kitabul Kafi, para syariwatkan dari Jabir al-Ju'fi, ini dikenal sebagai perawi pendusta besar, penurut Ahlus Sunnah, tapi di kalangan Syiah perawi yang paling thiqah. Masya Allah, selamat bagi kalian wahai Syiah Rafidhah telah mengangkat seorang pendusta besar sebagai perawi andalan kalian. Dia mengatakan nazala Jibril bi hadhihi al-aya li Muhammad hakadha. Jibril turun membawa ayat ini kepada Muhammad, demikian bunyinya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Setelahnya apa? Fa'tu bi surati mimithli. Ini yang benar. Tapi mereka tidak demikian. Lapangkan demikian. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fi aliyin. Ada lagi tambahan. Fa'tu bi surati mimithli. Apabila kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami terhadap Ali, maka silakan datang satu surah yang sekitar. Lalu Ali. Mereka memprotes. Kenapa tidak disebutkan Ali? Maka mereka menuduh para sahabat yang telah menghilangkan nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Al-Qur'an Karim. Subhanallah. Alangkah buruknya mereka. Semestinya kita mendengarkan lantunan Al-Quran itu kan indah kedengarannya. Tapi karena mereka menambah-nambah. Mereka lah para pendusta. Mereka lah yang menambah-nambah lafal yang tidak diturunkan kepada Rasulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya itu benar, maka pasti tidak akan dibiarkan kelompok ini dalam keadaan tersesat seperti ini. Mana riwayat yang sahih menurutmu? Riwayat-riwayat yang mereka katakan bahwa terjadi perubahan di dalam Al-Quran datang dari jalur para pendusta. Makanya Ja'far al-Sadiq dalam salah satu riwayat dia mengatakan, dia mengeluhkan tentang dirinya. Disebabkan karena di sekitarnya orang-orang yang selalu berdusta, lalu menisbahkan ucapan-ucapan dusta itu kepada kami. Inna qaumun la yaslamu fina al-kazzabun. Tidak selamat di antara kami ada para pendusta yang menukil mengatasnamakan Ja'far as-Sadiq, lalu mereka membuat kalimat-kalimat sendiri lalu menganggap itu sebagai bahagian dari kehidupan mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan kalau sampai ini diyakini oleh kaum muslimin, Al-Qur'anul Karim muharraf. Jadi pedoman kita. Apa yang menjadi pedoman kita? Kalian mengajak kaum muslimin untuk menjadikan Kitabul Kafi sebagai sandaran. Mari kita teliti hadis-hadis yang terdapat dalam Kitabul Kafi. Sama sekali tidak selamat dari jarah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dalam agama mereka yang dibangun di atas kaidah-kaidah yang sahih. Dalam ilmu fikih mereka adalah usul, ada usul al-fiqh. Ada ilmu al-usul. Dalam ilmu Al-Qur'an ada kaidah-kaidah Al-Qur'an. Usul tafsir. Dalam ilmu hadis ada ilmu mustalahul hadis. Setiap cabang ilmu ada ilmu alatnya, ada kaidah-kaidahnya. Menunjukkan ketatnya Ahlus Sunnah dalam memfilter keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman dan riwayat-riwayat. Mereka selalu berjalan bersama dengan tamyiz, penyaringan, penjernihan, membedakan mana yang sahih dari yang tidak sahih. Untuk mengatakan hadis itu sahih, persyaratan yang ketat sekali. Harus terpenuhi masyarakat. Bersambung sanadnya datang dari perawi yang dia harus terpenuhi dua syarat. Adlun babit. Tidak terjadi keganjilan dalam riwayat dan tidak terdapat penyakit yang dapat merusak hadis tersebut. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persyaratan ini secara umum mereka terapkan dalam setiap riwayat-riwayat yang ada. Syiah tidak demikian. Namun ada satu kitab yang mereka mengatakan kami juga punya kitab Mustalahul Hadis. Mereka menisbahkan kitab itu kepada mereka, kepada Syiah. Setelah diteliti, ternyata covernya aja yang dihilangkan. Itu kitab ditulis oleh Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Ibnu Salah punya kitab yang berjudul Ma'rifatul Ulumul Hadis. Atau juga disebut Ulumul Hadis yang dikenal dengan Muqaddamah Ibnu Salah. Kitab ini kita bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah Ibnu Salah dari Ahlus Sunnah. Tapi mereka hilangkan penulisnya, mereka hilangkan covernya, diganti cover baru. Dalamnya isinya Muqaddamah Ibnu Salah. Dustanya mereka. Mereka tidak punya ilmu Mustalahul Hadis. Bagi mereka hadis itu meskipun palsu, tapi kalau sesuai dengan keyakinan mereka menjadi sahih. Hebat kan? Dan apabila hadis tersebut meskipun sahih, tapi kalau bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan keyakinan, maka hadis itu palsu, tidak boleh diamalkan. Untuk menjadikan itu sebagai agama, gampang bagi kaum Syiah. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Tinggal tanyakan kepada Ahlus Sunnah apa yang menjadi jawaban Ahlus Sunnah, maka amalkan sebaliknya. Itu saja. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan hadis ini sahih, berarti palsu. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan hadis ini palsu, berarti sahih. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran itu terjamin, terpelihara, oh berarti Al-Quran muharram. Jangan beragama rafidhah. Tidak punya kaidah. Kaidahnya adalah menyelisihi Islam, menyelisihi Al-Quran dan hadis. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara prinsip kaum Syiah Rafidhah adalah sikap mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeyakinan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka seluruh para sahabat itu murtad, kafir, keluar dari Islam, kecuali segelintir dari para sahabat. Bisa dihitung jari. Salman Al-Farisi, Al-Maqdad bin Al-Aswad, Abu Dhar Al-Rifai, segelintir itu. Yang lainnya kemana? Kafir. Abu Bakar kafir. Umar kafir. Utsman murtad. Sifulan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dianggap kufur. Dan itu yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis mereka. mengapa mereka sering menyinggung para sahabat radhiyallahu anhu? Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian merekalah yang menjadi hamalatus syariah. Merekalah yang membawa syariat, yang mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada generasi yang berikutnya. Para sahabat meriwayatkannya kepada tabi'in, tabi'in menyampaikannya kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meneruskan ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, demikian seterusnya. Sampai kemudian dibukukan kitab-kitab hadis oleh para ulama sunnah, para perawi hadis, mereka bukukan. Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tersebut lalu kemudian mereka bukukan. Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Daud As-Sajistan, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad Ibn Hanbal dalam Musnadnya, At-Tabarani dalam Mu'jamnya, dan yang lainnya dari kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah yang demikian banyak, alhamdulillah. Mereka yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa perawi utamanya? Para sahabat. Di antara syarat untuk disahihkan sebuah hadis, sanadnya itu harus bersambung. Kalau tidak disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat seorang tabi'i, seorang tabi'i langsung meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menurut ahli sunnah hadis ini disebut mursal. Dan mursal bagi ahli sunnah adalah bukan hujjah. Kata Imam Muslim rahimahullah, al-mursal fi qaulina wa fi qauli ahli al-'ilm laysa bi hujjah. Hadis mursal menurutkan dan para ulama bukanlah hujjah. Ahlul hadis tidak menganggap. Kenapa tidak disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, bahkan dianggap murtad, dianggap kafir, padahal mereka lah yang menukilkan kepada kita agama, yang menukil Al-Quran Karim, siapa? Para sahabat. Yang menukil sunnah siapa? Para sahabat. Kalau sahabat telah dikafirkan, lalu dari mana kita mengambil agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang menjadi tujuan mereka. Agar kaum muslimin ketika mereka ragu terhadap para sahabat, mereka pasti akan ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian keadaannya, maka hilanglah Islam. Mereka pun meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Disebutkan oleh Al-Qulayni dalam kitabnya Al-Kafi dari Umran bin A'yan. Dia mengatakan, aku berkata kepada Abu Ja'far. Abu Ja'far ini Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Ali Al-Baqir. Dia mengatakan, ja'altu fi dar ma aqalluna law istama'na ala syafin ma afnainaha. Kata Umran bin Ayyan, jadi rupanya dia sedang mengeluh. Dia mengatakan kepada imamnya, alangkah sedikitnya jumlah kami dari Syiah. Alangkah sedikitnya jumlah kami. Kalau seandainya kami berkumpul, berkumpul bersama satu ekor kambing, ya, kami tidak akan bisa menghabisi kambing itu. Makanya kalau berkumpul, makan kambing, tidak bisa habis kambing. Saking sedikitnya jumlah mereka. Tiga itu. Faqala, lalu kemudian berkata Abu Ja'far, ala uhadithu kabi ajal min dzalik, maukah aku beritakan padamu yang lebih menakjubkan dari itu, yang lebih mengherankan dari itu? Al muhajirun wal ansar zahabu illa kata. Orang muhajirin dan ansar itu mereka telah pergi, telah menjadi orang-orang murtad kecuali segini. Sambil dia mengisyaratkan dengan tangannya. Tiga orang. Ini lebih menakjubkan. Sebagaimana mereka juga meriwayatkan dalam kitabul Jazi, dalam kitabul Rawdah, dari Abu Ja'far, dia mengatakan kana an-nasu ahla ridda ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha. Manusia menjadi murtad seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tiga orang. Lalu aku bertanya, siapa tiga orang itu? Maka dia menjawab, Al-Mardad Ibn Al-Aswad, Abu Dhar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, rahmatullahi wa barakatuhu alaihi. Jadi tiga orang dari sahabat Nabi. Siapa? Salman, Abu Dhar, dan Mardad. Ali bin Abi Thalib di mana? Lupa dia. Ali bin Abi Thalib berarti murtad. Beliau kan bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan, beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kan? Al-Husain, di mana? Apa semuanya dianggap murtad? Demikian pula disebutkan dalam Biharul Anwar karya Al-Majlisi. Demikian pula dalam kitabul Kafi dari Abu Ja'far, dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qubida sara an-nasu kulluhum ahla jahiliyyati illa arba'ah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau meninggal, manusia seluruhnya menjadi jahiliyah, kembali ke zaman jahiliyah, maksudnya menjadi kafir kecuali empat. Nah, ini ada penambahan. Empat, kalau tadi tiga, sekarang jadi empat. Ali, Al-Mardad, Salman, dan Abu Dhar. Ada yang bertanya, lalu bagaimana Ammar, Ammar bin Yasir? Karena riwayat-riwayat yang lain menunjukkan mereka juga memuji Ammar bin Yasir. Bagaimana dengan Ammar bin Yasir? Ditegaskan lagi oleh Abu Ja'far, in kunta turidu alladziina lam yadkhulhum syai fa ulai tsalatsah. Kalau yang kamu inginkan adalah mereka yang benar-benar kokoh, akidah mereka tidak ditusupi dengan penyimpangan, maka mereka tiga. Maksudnya Ammar ya masih goncang, tidak sabit, tidak kokoh. Masya Allah. Disebutkan pula dalam kitabul amali Asy-Syaikh As-Saduq, mereka meriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bahwa dia mengatakan kepada pengawalnya Kumbur, dia mengatakan, ya Kumbur, abshir wa bashir wa stabshir, falaqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wahu ala ummatihi sakhifun illa syi'ah. Wahai Kumbur, bergembiralah dan sampaikan berita gembira ini. Apa berita gembira itu? Sungguh telah mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau murka kepada umatnya kecuali kaum Syiah. Berita gembira. Bagi mereka ini dianggap berita gembira. Tapi berita duka. Berita gembira. Melihat orang murtad itu bagi mereka sebuah kegembiraan. Masya Allah. Nah, ini yang mereka inginkan. Sehingga seringkali mereka menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala seringkali diarahkan, kalau orang-orang kafir itu diarahkan pada para sahabat, terutama Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Khumaini, Al-Khumaini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan yang layak, dengan penyimpangan, kesesatan dan kekafirannya. Khumaini dalam kitabnya Kashful Asrar itu sampai menulis zikir, dianggap oleh mereka sebagai zikir pagi petang. Judulnya Doa Usanamai Quraisy. Doa untuk dua berhala Quraisy, di dalamnya berisi laknat caci maki terhadap Abu Bakar dan Umar. Allahumma sabar. Disebutkan oleh Al-Majlisi dalam kitab Haqqul Yaqin bahwa maula, pelayan atau bekas budaknya Ali bin Husain bertanya kepada Ali bin Husain, li alaika haqqul khidmah fa akhbirni an Abi Bakr wa Umar. Sesungguhnya aku wajib memberikan pelayanan kepadamu, maka kabarkan kepadaku tentang Abu Bakar dan Umar. Maka dia mengatakan, inna umajana kafirain alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aywa. Sesungguhnya kedua-duanya itu kafir. Siapa yang mencintai keduanya, maka dia juga kafir. Berarti kaum muslimin kafir semua, karena mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan kita cinta kepada Abu Bakar Siddiq dan kita cinta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dan kita meyakini bahwa keduanya adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini. Bahkan kami mengatakan, siapa yang mengatakan keduanya kafir, maka dialah yang kafir. Itu keyakinan kita. Dan kita akan menjadikan ini sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari siksa. Bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Qumi ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari tiga hal, al-fahsya, wal-munkar, wal-baghi. Apa itu al-fahsya? Perbuatan keji. Ya, seperti zina. Apa itu munkar? Perkara munkar. Perbuatan kemaksiatan. Apa itu baghi? Tindakan kezaliman. Tapi Al-Qumi dalam tafsirnya ketika menafsirkan tiga perkara ini, maka dia mengatakan yang dimaksud al-fahsya Abu Bakar, al-munkar Umar, dan al-baghi adalah khidmah. Masya Allah. Nah, ada lagi penafsiran-penafsiran mereka berat bagi saya untuk menukil, karena di dalamnya berisi laknat caci maki pada para sahabat radhiyallahu anhu. Walhasil ma'asyir al-muslim rahmatullah, ini agama syiah. Agama syiah yang dibangun di atas kebencian kepada kaum muslim, dibangun di atas sifat bencinya mereka terhadap Islam, terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang menjadi pendamping hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup bersama Rasulullah dalam berbagai macam keadaan sulit dan senang, suka dan duka, mereka berjuang bersama Rasulullah alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الله سبحانه وتعالى رضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى telah mempersiapkan bagi mereka jannah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Jujur keimanannya. Jujur dalam perjuangannya. Jujur dalam periwayatannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka yang mereka cintai, Makkah, karena menolak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, mengharapkan ridho dari Allah. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanihi wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang faqih yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dipisahkan dari harta benda mereka. Yang mereka cari adalah keutamaan dan keridhaan dari Allah. Mereka menolong Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka mereka itu orang-orang yang jujur. Ujian kepada kaum Muslimin. Demikian pula kaum Ansar. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ini pujian pada kaum Ansar. Mereka yang telah menempati keimanan, menempati kota Madinah terlebih dahulu dengan keimanan. Mereka sangat cinta kepada saudara mereka yang berhijrah ke negeri mereka. Tidak merasa sempit sama sekali. Bahkan mereka lebih memprioritaskan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka itu orang-orang yang juga membutuhkan. Barang siapa yang terpelihara dari penyakit kejujuran, maka mereka adalah al-muflihun. Ujian kepada kaum Ansar. Ayat yang berikutnya, ujian kepada mereka yang senantiasa mendoakan saudara-saudara mereka telah mendahului mereka dengan keimanan, mendoakan kebaikan untuk kaum Muhajirin dan Ansar, mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jangan Engkau jadikan pada diri kami ada kedengkian terhadap mereka. Ini doanya kaum mukminin kepada para sahabat yang telah mendahului mereka dengan keimanan. Maka ini menunjukkan Rasulullah tidak mendapatkan sedikit pun bahagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mencaci para sahabat radhiyallahu anhu, mereka yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan fahisyah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari berbagai macam tuduhan. Sampai sekarang orang-orang Syiah masih saja menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Tujuan mereka, ma'asyiral muslimin, adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama. Inilah yang kemudian diingatkan oleh salah seorang imam ahlus sunnah yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang mencela satu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mencela satu, ketahuilah dia ini orang zindiq. Ketahuilah dia ini orang zindiq. Apa itu zindiq? Zindiq adalah seorang yang kafir, menyusup ke dalam Islam, berpura-pura masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Seperti Abdullah bin Sabah. Seperti perbuatan para munafiqin dan para oriental. Ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Wa dzalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal qur'an haqqun wa inna ma adda ilaina hadha al-qur'an was sunnah ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kami meyakini rasul adalah kebenaran. Al-Qur'an adalah kebenaran dan yang menyampaikan kepada kami Al-Qur'an dan sunnah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yuridun an yujarrihu shuhudana liyubtilu al-kitaba was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Sesungguhnya yang mereka inginkan adalah untuk mencerca para saksi-saksi kami yang meriwayatkan Al-Qur'an dan sunnah untuk membatalkan Al-Qur'an dan sunnah, dan sesungguhnya celaan terhadap mereka lebih pantas, dan mereka adalah orang-orang zindiq. Mereka adalah orang-orang zindiq. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menukil ijma' ulama, barang siapa yang mencerca satu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mencela para sahabat secara umum hingga menyentuh agamanya, hingga menyentuh keyakinan para sahabat, menuduh mereka itu kafir, menuduh mereka murtad, sepakat para ulama bahwa mereka ini kafir, keluar dari Islam. Ini semakin menegaskan kepada kita tentang siapa itu kaum Syiah Rafidhah, bahwa mereka tidak ada bagian sama sekali dari Islam, tidak ada bagian sama sekali di dalam agama ini. Mereka bukan bagian dari Islam. Mereka tidak cinta kepada Al-Quran, tidak cinta kepada Rasul, tidak cinta kepada para sahabat. Lalu kebaikan apa yang bisa dapatkan dari mereka? Masih saja ada yang mengatakan mereka itu bagian dari saudara kita. Jangan terlalu keras kepada mereka. Mereka bagian dari Islam. Kita harus memuliakan mereka. Kita harus bersaudara dengan mereka. Ucapan-ucapan palsu lah, siapa begini. Tidak mungkin. Lebih baik kita bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan Syiah. Masih lebih mending kita bertetangga dengan Yahudi dan Nasara daripada Syiah Rafidhah. Kita tidak rela, ya. Tapi kalau seandainya dibandingkan tetangga kita milih siapa, Rafidhah atau Yahudi dan Nasara? Mending Yahudi dan Nasara. Kalau Yahudi dan Nasara, perkaranya jelas. Apa yang dia sampaikan kita sudah mengetahui kebatilannya. Begitu kita baru mendengar apa yang dia sampaikan, maka kita sudah berhati-hati. Kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan sebagian Yahudi. Di antara mereka ada yang kemudian masuk dalam Islam. Tapi Syiah Rafidhah ma'asyiral muslimin rahimakumullah berpenampilan seolah-olah dia seorang muslim. Dia menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, baca ayat, baca Al-Quran. Kadang-kadang berjalan menampakkan sikap tawaduknya, masya Allah. Juga bahkan datang ke masjid, sholat bersama dengan kaum muslimin. Dalam keadaan dia menyimpan kebencian yang luar biasa pada kaum muslimin. Wallah, ini jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Kita tidak rela. Ar-Rafidhah dianggap bahagian dari kaum. Mereka bukan dari. Ini baru dua keyakinan yang kita terangkan. Keyakinan mereka terhadap Al-Quran, keyakinan mereka terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum membahas bagaimana cara mereka menyikapi hadis-hadis Rasulullah. Kita belum membahas tentang keyakinan Al-Bada' mereka, keyakinan tabiyyah mereka. Belum lagi amalan-amalan yang lain. yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam. Ajaran mut'ah, kemudian ajaran meratapi mayit, membuat perayaan-perayaan bid'ah, di antaranya adalah perayaan Al-Husainiyat, mengenang kematian Husain di Karbala dengan cara menyiksa-nyiksa diri mereka. Seorang muslim yang baru belajar Islam mengetahui ini bukan dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menyiksa diri mereka karena mengenang tentang kematian seseorang. Tapi itu jadi perayaan bagi mereka. Jadi perayaan. Ada yang memukul-mukul dengan rantai dari besi, dipukulkan ke punggung mereka. Ada yang menyayat kepala mereka dengan pisau. Semakin banyak darah, semakin besar keutamaannya. Ajaran dari mana? Betul. Sama sekali bukan dari itu. Belum lagi perbuatan-perbuatan syirik mereka. Kalau perang itu, kalau perang yang membuat mereka berani untuk berperang, karena mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka panggil itu, Ya Husain. Ada seorang Syiah Hudzaifah melihat temannya itu di pangkuannya sudah dalam kondisi sekarat. Sambil nangis-nangis dia mengatakan, "Ya Ali, ya Amirul Mukminin, ya Hujjatullah, ya Zahra, ya Husain." Kok yang dipanggil selain Allah Subhanahu wa taala? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurru. Fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu, tidak pula beri kemudaratan kepadamu. Apabila engkau melakukan, maka kamu termasuk di antara orang yang zalim. Dalam acara Husainiyah itu seringkali mereka berdoa kepada imam. Keyakinan mereka bahwa para imam-imam itu mengerti perkara baik, mengetahui takdir, mengetahui apa yang akan terjadi, dan keyakinan-keyakinan yang lain yang ma'asyiral muslimin yang sama sekali bukan dari Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan fillah, saya kira ini kita bahas pada pertemuan kita di sore hari ini, dan kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya pada pertemuan keesokan harinya insyaallah taala, yang menjelaskan tentang sejarah Syiah dalam menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Saya kira sampai di sini semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.